Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu namanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu ke selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu.